Dua hati saling menyapa lewat pandangan mata nan mesra. Sejuta rasa terungkap sudah, tembang-tembang cinta menggema di dada. Sehidup semati.